Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Babul mustasna. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, adawatul istisna samaniyatun. Ini perangkat untuk memustasnakan. Itu ada 8. Harfun yang pertama, satu huruf, bittifaqin, berdasarkan kesepakatan, wahuwa illa. Yaitu illa ini huruf disepakati. Wasmani bittifaqin, kedua, berikutnya ada 2 isim berdasarkan kesepakatan, yaitu goiru dan siwa. Ya, siwa bilugotiha, siwa dengan berbagai lugahnya, siwa, suwa, sawa. Fa innahu yuqalu siwa, seperti lafad ka ridho, ka ridho, seperti lafad ridho. Kaf itu kaf tasbih ya. Nah, siwa penyebutannya ka ridho, suwa seperti lafad ka huda, seperti lafad huda. Sawaun seperti lafad ka samain, seperti lafad sama. Ya, kemudian suwa siwaun semisal lafaz binain. Ya. Baik. Baru 3, 2 isim, 1 huruf yang disepakati. Wa fi'lan biittifaq. Kemudian 2 fi'il berdasarkan kesepakatan. Wa laisa wa la yakunu. Laisa dan la yakunu. Baik. Mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati wa huwa. Kemudian mutaraddid, dia ini bisa fi'il, bisa huruf, yaitu khala ada hasya. Khala ada hasya. Ya, kapan dia jadi fi'il? Apabila diawali oleh ma masdariyah. Apabila dia tidak diawali oleh ma masdariyah, maka bisa isim, bisa fi'il. Berarti mustasnanya bisa mansub, bisa majrur. Ya. Nah, fa yuqalu fiha, ada yang mengatakan itu hanya hasya dan mungkin dikatakan hasya itu hasya dan hasya. Baik. Ana barakallahu fiik. Baca Riyadi syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu babur mustasna. Hada huwa an-naw'u at-tasi'u min al-mansubati fi ba'di ahwarihi. Baik, ini yang keberapa? Ketasi, ke-9. Ya, dari mansubat. Terus wa huwa al-ismu al-madhkuru ba'da itna aw ihda akhwatiha mukhalifan mukhalifan mukhalifan lima qabraha nafyan wa isbatan. Baik. Nah, yang namanya mustasna berarti mustasna yang dikecualikan. Isim maf'ul berarti dia adalah isim yang disebutkan setelah ila atau salah satu dari akhwatnya ila yang 7, yang dia mukhalifan lima qablaha, mengecualikan sebelumnya. Apakah mengecualikannya itu dalam bentuk penafian atau penetapan? Ya, ja'al qawmu illa zaidan, begitu. Ya, baik. Berarti dia menafikan yang sebelumnya. Ya, dia menafikan yang sebelumnya, menyelisih yang sebelumnya dalam penafian. Baik. Nah, kalau menetapkan apa? Maja al qawmu illa zaidun. Dia menyelisih yang sebelumnya dan dia menetapkan. Ya, terus lanjut. Wa ma'na hadza anna hukma ma qabra adati al-istisna'i yakhtalifu ma'a ma ba'daha min jihati an-nafi wal isbati. Baik, maka maknanya hukum. Ya. Hukum dari sebelum ada tulis istisna. Misalkan kita katakan ja'al qaumu. Ya, itu yakhtalifu, itu ya berbeda ma ba'daha, dengan apa yang ada setelahnya. Kan ja'al qaumu, kita tetapkan kaum datang. Ya. Illa zaidan, misalkan begitu. Ya, berarti ini beda ini. Ya, min jihatin nafi, apakah dari aspek ya penafian atau penetapan? Ya, terus fa in kara musbitan kara musbatan kana ma ba'daha manfiyan nahwu qama qaumu itla zaidan. Baik, ini jelas ya. Yang sebelumnya manfi. Ya. Baik, dia musbat ditetapkan. Kana ma ba'daha manfiyan. Ya, yang setelah. Ya. Setelah ada tul istisna ada penafian. Ya, qamal qaumu ila zaidan dinafikan si zaid, zaid bagian dari kaum karena ini mustasna muttasil. Masih ingat ke mustasna muttasil? Jadi si mustasna bagian dari mustasna minhu. Ya, kalau mustasna munqati mustasna bukan bagian dari mustasna minhunya. Terus falqiyah farqiyamu sabitunil qaumi manfiyun an zaidin wa ra'aksu bi ra'aksi nahu maqama raqamu itla zaidun. Jelas ya sini ya. Qamal qaumu ila zaidin qiyam itu ditetapkan bagi qaum dinafikan dari zaid maka kebalikannya itu juga seperti itu. Wa ra'aksu bi ra'aksi maqama raqamu dinafikan ila zaidan. Ila zaidun ya, boleh zaidan boleh zaidun. Zaidun badal, zaidan mustasna tapi jawaz enggak wajib. Ya, terus wa qawruhu wa adawatu istisna'i tamaniyatun ay bina'an ara'at nasiwan birogatiha adatun wahidatun. Baik, ini 8 ini dibangun di atas pendapat bahwasanya siwan dengan berbagai lugahnya itu satu lugah aja. Satu adat aja, satu perangkat. Karena kalau disebutin itu semua banyak. Nanti hasya juga ada lagi temannya. Ya. Taib. Jadi dianggap satu itu siwa, suwa, sawa, siwa itu. Suwa itu dianggap seperti satu aja. Terus waqaruhu wasiwaun kabinain wa hadhil akhiratu hiya aghrabuha wa qad la min dzikriha wa mimma qalla man dzakaraha wa qad la man dzakaraha wa mimma nassa 'alaiha al-farisi fir hujjati wa tabi'ahu ibnu al-khabba'zi fitniyahati wa minhu akhada ibnu iyazin. Nah, mengenai siwa ya, seperti ya tasrif dari bina ya wazan binaun siwaun ini yang akhir ini yang agrobuha yang paling asing. Wa qalla man zakaraha sedikit yang menyebutkannya ini. Di antara yang menetapkan lafaz siwa itu adalah Al-Farisi di kitab Al-Hujjah dan diikuti oleh Ibnu Khabbas ya dan Ibnu Iyas juga mengambil pendapat ini. Terus walhasil warhasiru annaha tumaddu ma'arfathi wa tuqassaru ma'ad-dhammi. Baik. Nah, kesimpulannya siwa, suwa, sawa itu dimatkan dengan fathah, dikosor dengan doma. Mat itu maksudnya apa? Ada hamzahnya, kayak samaun. Kalau kosor nggak ada hamzahnya. Ya, nah, kalau dengan fathah sawa, ya, nah itu dimatkan, ya dimatkan, yaitu bacanya ya sawa. Sawa'un. Kalau kasar, siwa. Enggak ada siwa'un kecuali tadi agrob. Nah, ya. Dan juga ternyata yang agrob itu yang siwa'un ya. Yang kabina'in ya. Nah, tapi kalau kasar dengan dom. Suwa. Enggak ada yang suwa'un. Itu enggak ada. Suwa ya, bukan ura. Nah, madom. Suwa. Enggak ada yang suwa'un. Nah. Terus lanjut wa yajuzu arwajhari ma'arakat syriqarahu fir mukni intaha afadahu al-musrih al-musrihu al-musarrihu. Wa yajuz al-wajhan boleh dua pendapat dengan kasrah ya siwa siwaun siwa. Ini disebutkan di kitab al-mughni mughni labib ya karya Ibn Hisham. Terus lanjut wa quruhu fi'rani bittifaqin wa huma araisa wa rayakunu qara arfaqihi dhikru arittifaqi muntaqidun. Amaraisa muntaqadun. Muntaqadun. Baik, mengenai la yakunu dan laisa itu bittifaq pada khusus pada laisa ya. Laisa. Kalau la yakunu okelah, dia fi'il naqis ya. Mengenai laisa itu dikritisi. Makanya penyebutan ittifaq di sini muntaqadun, dikritik. Ya. Ini enggak lepas dari kritik. Terus apma raisa fal khilafu fiha mashhurun. Taib. Nah, mengenai laisa kan jelas khilafnya apakah dia isim atau fi'il. Termasuk fi'il naqis temenekana. Terus fa minhum man dhahaba ila harfiyatiha mutlaqan. Nah, di antara para ulama mereka ada yang berpendapat akan status kehurufan dari laisa secara mutlak. Terus wa minhum man khassal dhalika bima ila ka'arat istisna'i. Baik, di antara mereka ada yang mengkhususkan kalau dia istisna dia huruf. Terus war ashahu annaha fi'lun kama taqaddama fi sadril muqaddimati. Nah, namun yang paling sahih dia adalah fi'il sebagaimana telah berlalu di awal muqaddimah. Karena laisa ini dapat menerima tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad ya wasin wasaufa wa ta'nis as-sakinah. Ya, dia dapat menerima ta'nis as-sakinah. Ya, laisat Fatimatu qa'imatan. Ya, dan dia dapat menerima domir fa'il. Domir ta' mutaharrak. Ya. Seperti dorobtu lastu. Dorobu laisu. Nah, itu yang paling kuat. Dia adalah fi'il. Terus wa abma la yakunu farayah sunu an yu'adda fi'lan fadlan an ya'udda an yu'adda muttafaqan ara muttafaqan muttafaqan ala fi'liyatihi li'annahu murakkabun min harfin wa fi'lin wal murakkabu minhuma la yakunu fi'lan wa man addahu fi'lan faqad tajuzu fi karami intaha faqad tajawwaza faqad tajawwaza fi karami intaha. Ah, adapun la yakunu falayah sunu ini enggak bagus, enggak tepat ayu ada fi'lan. Dianggap sebagai fi'il fadlan apalagi an ayu ada muttafaqan ala fi'liyati. Apalagi dianggap telah disepakati ya kan kefi'ilannya. Kenapa? Karena dia murakkab tersusun dari satu huruf dan satu fi'il. La huruf yakunu fi'il. Awal murakkabu minhuma yang tersusun dari keduanya itu la yakunu fi'lan. Tidak disebut sebagai fi'il. Wa man addahu fi'lan, siapa yang menganggap dia fi'il berarti faqad tajawwaza. Dia telah melampaui fi'il kalam bahasan ini. Intah. Terus wa qara al-ahdalu ba'da an dzakara karam rafaqihi al-mutaqaddimi wa qad yuja'abu abmaqarahu al-musannifu bi'adna muradahu ittifaqu aktsari min urama al-arabiyyati. Baik, kalau al-ahdal, ahdal ini penulis kitab ya, Kawakib ad-Duriyah Syarah Mutamimah, setelah beliau menyebutkan pendapat al-faqihi yang mutaqaddim ya, yang lalu ya, mengenai ini bittifaq ya, kata al-faqihi kan zikrul ittifaq muntaqadun, dikritisi ya penyebutan dari laisa dan ya la yakunu itu sebagai fi'il. Kata dijawab di sini oleh al-Ahdal, dijawab ini amaqalahul musannif sebagaimana perkataan musannif yaitu al-Hattabi, bahwa yang dimaksud dengan ittifaq akan status fi'il dari laisa dan la yakunu itu muradu ittifaqul aktsari. Nah, ittifaquhu al-aktsari. Muradu ittifaqul aktsari yaitu kesepakatan mayoritas dari ulama bahasa ahli bahasa Arab. Ya, terus li'annar kaura bi harfiyati laisa sa'ara karmajahuri fi istilahil ulama al-arabiyyati. Baik, karena pendapat yang mengatakan laisa itu huruf itu seperti pendapat yang tidak dikenal menurut istilah ulama ahli bahasa Arab. Terus wa abma la yakunu fa'idnara Ghoiro mandurin ilaiha. Ghoiro mandurin ilaiha. Karena apa? Karena kalimat la yakunu itu kala. Kan tadi dikatakan oleh Asy'arih di situ la yakunu itu enggak dianggap ya sebagai fi'il karena ada la-nya. Nah, namun disebutkan di sini oleh Al-Hattabi bahwasanya la yakunu itu fi'il, disepakati bahkan. Ya. Nah, kata Al-Ahdal, enggak tetap fi'il. Kenapa? Karena huruf la-nya itu la yakunu ghairu mandzurin ilaiha. Enggak perlu dilihat di situ. Enggak dianggap dia, enggak perlu dilihat ke situ. Terus li'at naha rukibat ma'ar fi'ri. Karena dia disusun bersama fi'il. Terus wahiya harput gorabaha arfi'ru lisharufihi. Taib, dia adalah huruf yang gorabaha al-fi'lu, yang sudah dikalahkan oleh fi'il. Ya, terus fasubnya arjami'u fi'ran. Taib, maka dia dinamakan fi'il. Ya. Warhasiru atnar musannifa bayyana maldaqarahu min al-ittifaqi ara ma huwa mashhurun ma'rufun fi kutubil arabiyyati min fi'riyati lafzairi al-madkuraini. Maka walhasil kesimpulan musannif Al-Hattabi menjelaskan apa yang beliau sebutkan di sini akan kesepakatan. Dari kesepakatan ini itu adalah yang masyhur, yang ma'ruf, yang dikenal ya di kitab-kitab buku bahasa Arab, kesepakatan dari status kefi'ilan kedua lafadz yang disebutkan itu, yaitu laisa dan layakunu. Ya, makanya para ulama terdahulu ketika menyebutkan istilah, jangan gampang kita mengkritik ya. Jangan gampang kita mengkritik karena mereka tahu sebenarnya. Cuma mereka sebutkan aja. Lanjut. Wa qaruhu mutaraddidun ila akhir ai adnahu yusta'maru taratan fi'ran wa taratan harfan. Nah, makna mutaraddidun antara fi'il dan huruf khala ada hasya itu maksudnya terkadang dia digunakan sebagai fi'il, terkadang digunakan sebagai huruf. Ya. Jangan diterjemahkan secara bahasa. Taraddada ya taraddadu kan bolak-balik atau makna bimbang. Namun di sini makna digunakan terkadang sebagai fi'il, terkadang sebagai huruf. Terus wahasha bihat fira arifi al akhirati wahasha bihat fira arifi al ura. Baik, ini ya jelas ya. Taib qala fal mustasna bi illa ya, maka mustasna dengan illa yun sabu dinasabkan idza kana al kalamu taman mujaban. Apabila kalamnya tam di situ disebutkan dan mujab. Tam huwa ma dzukira fihi al mustasna minhu. Disebutkan ya mustasna minhu wal mujab wa huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibuhu. Sedangkan mujab kalam yang tidak didahului oleh nafyun atau yang syibhu nafyin. Ya. Apakah nahyun, istifham ingkari? Nah, misal kita katakan qama al-qaumu. Ini kalimatnya tam ini, mujab. Tam disebut illa disebutkan mustasna minhu yaitu qaumu. Mujab karena tidak diulang nafyun, maka wajib nasab mustasnanya illa Zaidan. Ya. Nahu qaulihi ta'ala fasyaribu minhu. Ini kan dari tam nih. Mujab illa qalila, maka qalila wajib nasab, ya, wajib nasab. Karena sebelumnya kalamnya tam mujab. Ya. Ka qauli qamal qaumu ila Zaidan, ini juga Zaidan wajib nasab. Kalimatnya tam ya disebutkan mustasna minhu al-qaum dan mujab tidak didahului oleh nafyun. Wa kharajan nasu ila amran, amran juga wajib nasab sama. Kana sawaun kana istisna muttasilan, apakah istisnanya muttasil? Muttasil tadi apa? Mustasna bagian dari mustasna minhu. Kama masalna sebagaimana kami telah berikan contoh karena Zaid bagian dari kaum ya. Kemudian au munqati'an atau yang munqati'. Munqati berarti mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Kalau yang seperti ini wajib nasab. Qamal qaumu illa himaron. Nah. Hai. Asyarh. Baca syarahnya di sini. Ya. Siapa? Ya. Ini. Antum bibit. Nah, kasih bibit. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Syekh Hafidzallahu Ta'ala qauluhu fal mustasna bi illa yunsabu ai wujuban. Baik, wajib dinasabkan. Terus wa qauluhu nafyun wala sibhuhu sibhun nafyi wa huwa an-nahyu wal istihamul inkari. Baik, kan perhatikan di sini. Ya. Wal mujab selama kalamnya tam dan mujab. Tam itu disebutkan mustasna minhu. Mujab itu yang tidak didahului oleh nafyun atau sibhuhu. Sibhu nafyin adalah nafi an-nahyu larangan ya atau istifham ingkari. Istifham ingkari itu apa sih? Dia pertanyaan tapi sebenarnya untuk mengingkari konteks isi pertanyaan. Dapat dari istifham ingkari itu gimana sih? Kalau kita hapus hamzah istifham kalimatnya batil. Ya. Kalimatnya batil. Ya. Misalkan saya katakan begini. Alam takun ardullahi ya wasiatan. Baik. Ini istifham ingkari. Seandainya saya hapus hamzah istifham, bacanya apa? Lam takun ardullahi wasi'ah. Ini hak apa batil? Hak apa batil? Batil. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Ya enggak? Baik. Ini kan kisah tentang orang-orang yang diwafatkan malaikat yang zalimi anfusihim, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri karena mereka enggak hijrah. Ya, alam takun ardullahi wasi'ah. Ini istifham ingkari. Dobitnya apa? Kalau dihapus hamzah istifham, dia batil. Ya, kenapa? Karena ardullah wasi'ah. Ini kan mengatakan alam. Ya, maka ini seperti alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Itu istifham ingkari namanya. Ngerti gak sih? Baik, kalau dihapus hamzahnya maka batil. Ya. Baik. Terus lanjut. Wa qauluhu nahwu qauluhu ta'ala. Nahwu qauluhu ta'ala. Nahwu. Oh, nahwu qauluhu ta'ala. Ah, baca pelan-pelan makanya. Ah, mentang-mentang rumah jauh. Nahu qawlihi mudaf. Terus mudaf nilai. Terus fasyaribu minhu illa qalilan. Fa qalilan ustasna wajibun nasbi. Baik, wajib nasab. Ya. Terus li'anna ma qablahu kalamun tamun. Okay, kalamnya tam disebutkan mustasna minhu. Terus li dzikril mustasna minhu wa huwa alwawu fi syaribu. Baik, wow, mereka semua minum kecuali sedikit aja dari mereka. Terus wa maujubun. Baik. Wa huwa alwawu fi syaribu. Wa mujabun. Mujabun. Li'adami taqaddumin naf. Taqaddumi mudaf. Li'adami taqaddumi naf'in au syibhihi alaihi. Wa misluhu ma ba'dahu. Baik, dia mujab karena tidak didahului nafyun. Ya. Ini kalau saya tanya mustasnanya ini mustasna munqati atau muttasil? Muttasil. Muttasil. Karena qalilan bagian dari mereka semua yang ada di wawu jamaah. Terus lanjut bibit. Sawa'un kana istisna'i mustasilan. Kanal istisna'u. Kanal istisna'u mustasilan ila akhir. Baik, ini jadi wajib nasab. Kalau kalam hitam mujab, baik mustasnanya itu istisna jenisnya mutasil atau munqati'. Terus al-istisna'u al-mutasilu ayyakuna al-mustasna ba'don min mustasna minhu. Baik, minal mustasna minhu. Istisna mutasil ialah mustasna bagian dari sebagian dari mustasna minhu. Terus fa inna zaidan fi misalil mutaqaddumi mutaqaddimi minal qaumi. Taib zaidan illa zaidan ja'al qaumu illa zaidan. Zaid dari contoh yang lalu itu bagian dari kaum. Terus wa amran fi misa fil misalil akhari minan nasi wal munqati'u. Nah, perhatikan. Nah. Kharajan nasu ila amran. Amran kan bagian dari annas, maka dia mustas istisna muttasil. Terus wal munqati'u aqsuhu kamisalil musannifi fa innal al-himara laisa ba'dan minal qaumi. Nah, kalau istisna munqati' semisal yang dibawakan oleh musannif, qamal qaumu illa himaran. Ini kebalikannya. Karena himar bukan bagian dari, sebagian dari qaum. Wadih jelas ya. Baik. Ini termasuk yang paling gampang nih pembahasan isim-isim mansubat di mustasna. Makanya antum harus menguasai ini ya. Gampang ini sebenarnya. Wa in kana al-kalam utaman ghairu mujabin. Ya, kalamnya tam disebutkan mustasna minhu. Tapi ghairu mujab ya. Ghairu mujab maksudnya apa? Berarti didahului oleh nafyun au syibhuhu. Jaza fil mustasna al-badal. Boleh berarti boleh di mustasna badal. Badal dari mustasna minhu. Mustasna minhunya marfu, ya berarti dia marfu juga. Wa nasbu dan nasab. Berarti kalau nasab alal istisna, namun enggak wajibul istisna, jawaz. Ya. Kayak tadi ja apa qamal qamu ila zaidan, kita berarti kita tambahin aja ma qama al qamu ila zaidun. Dia badal atau ila zaidan. Ya. Baik. Wal arjahu fil muttasili, namun yang paling rajih paling kuat dalam muttasil seperti ini al badal. Ya, yuj'alu al mustasna badalan minal mustasna minhu. Ya, jadi mustasna dijadikan badal. Ini paling rajih dari mustasna minhu. Ya, berarti fayatba'uhu fi i'rabihi. Dia mengikuti i'rab dari mustasna minhu. Ya, nahu qawlihi ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun. Ya, kan qalil bagian dari waw jamaah di situ. Mereka tidak melakukannya kecuali sedikit minhum dari mereka. Qalilun. Ya, boleh juga kalau di luar Al-Qur'an qalilan. Kalau di luar Al-Qur'an ya, qalilan. Baik. Wal muradu bi syibhi an-nafi bi syibhi an-nafi an-nahyu. Nahu wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuka. Dan tidak ada di antara kalian seorang pun yang menolehnya. Ya. Kecuali istrimu. Walayal tafid yang tertinggal dari kalian kecuali istrimu. Nah, perhatikan imro'atu. Nah, imro'atu i'rabnya dia sebagai apa di sini? Badal dari ahadun. Ya, kalau di luar Quran boleh kita baca ilam ro'ataka. Jawazun nasab. Wal istifham, istifham ingkari. Ingat dobitnya ya, istifham ingkari. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Nah, ini bukan istifham ingkari, istifham aja. Nah. Dan siapakah yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya? Melainkan dia adalah orang-orang yang sesat. Ya. Kalau di luar Quran boleh kita baca illa dhalina. Binasab ya. Ala annahu jawazu al-istisna. Ya. Tapi bukan jawa wajib ya. Ala annahu jawazu nasab. Baik. Wa nasbu fil mustasna al-muttasil arabiyyun jayyidun. Wa qad quri'a bihi fi sab'i fi qalilun wa imra'atuk. Nah, nasab pada mustasna yang muttasil pada kasus dia tam tapi ghairu mujab ya. Nah, muttasil yang arabi. Jadi istisna arabi nasab pada mustasna al-muttasil jayyid. Ya, Arab, dalam apa menurut Arab yang jayyid ya. Arab yang bukan Arab rendahan. Ini maksudnya yang fasih. Itu terkadang dibaca dalam qiraat sabah qalilun ya dan imra'atak fa in kana al-istisna munqati fal hijaziyun yujibu an-nasab. Seandainya pada kasus dia ini ghairu mujab ya. Ini pada mustasna yang ghairu mujab, istisna ghairu mujab. Nah, sekarang istisnanya munqati, maka hijaziyun mewajibkan nasab. Maqama al-qaumu majaa al-qaumu ila himaron. Ila himaron wajib nasab menurut kalangan Hijaz. Nahu malahum bihi min ilmin illa tiba'adzan. Karena itiba'udzan bukan bagian dari ilmu. Illa tiba'ah, bukan itiba'u. Wa tamimun, sedangkan badi tamim, yurajihunahu, hanya merajihkan. Merajihkan, wa yujizunahu al-isba', merajihkan nasab paling kuat. Dan mereka yujizun, membolehkan itba', membolehkan sebagai badal. Ya. Nahu maqamal qawmu ila himaron. Ini merajih menurut Bani Tamim, wajib menurut Hijaziyun. Illa himarun, ini mereka bolehin aja menurut Bani Tamim. Tapi Hijaziyun mengatakan ini enggak boleh. Ya, sudah masuk azan ya, sebentar saya habisin ini. Wal arjah fil muttasil ya, al badal. Ini kata beliau yang pertama, ini pada kasus yang mustasnanya itu istisnanya ya, apa namanya, muttasil, muttasil yang dia tam dan ghair mujab ila akhir. Walihada ajma'ati sabatu alaih, oleh karena itu para qurra sabaah bersepakat, para imam-imam qurra, imam qiraah ya, ai al ibdalu fi qaulih ta'ala badal lam yakun lahum syuhada'u ila anfusuhum, bukan anfusahum, biraf'i anfusuhum la ghairu, enggak yang lain. Ya. Wa qawluhu wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dallun. Ini paling sepakat ulama sabaah. Kalau di luar Quran dalin boleh, tapi marjuh. Yang paling rajih adalah badal. Qalilun fil misalil musannif, itu badalun minal waw, badal dari waw. Fi fa'alu, ya dari waw jamaah. Ya, badalu ba'din min kul, ya badal ba'd min kul. Fi qiraati sabaah. Menurut kira sabah illa benu amir, berarti illa bena, ya agak illa bena wajib nasab ya. Wajib nasab lafat ibnanya ya, karena tam dan ghairu mujab. Wabid nasbi alal istisna fi qiraati ibni amir ya, nasab ini pada qalilan itu pada kirahnya ibnu amir, wal awal arjah, namun yang paling rajih adalah badal. Imra'atuk, sama itu juga. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk birafa, ini paling rajih. Badalun min ahadun badal ba'at min kul fikirati abi amr wa bini kasir wa bin nasbi alal istisna fikiratil baqin. Nah, nasab pada kiro'ah yang lainnya. Kalau kiro'ah kita apa? Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk kepala imra'atak imlam ro'atak ya. Namun yang awal yang arjah ya, yang nasab ilam ro'at ilam ro'atak ya. Ini pendapat mayoritas qurra. Ad-dalun itu dari ila dalun wa may yaqnatu min rahmati rabbi ya, badal min fa'il dari yaqnatu ya, ini badal ba'at min kul. Ya. Wa qawluhu arabiyyun jayyidun laisa biradi. Laisa biradi itu bukan Arab yang rendah. Bal huwa fasih. Ini Arab yang fasih. In kana al-ijba wa in kana al-ijba'u ajwada minhu. Walaupun ijba' badal lebih ajwad, lebih jahit darinya. Ya. Ya, fi sabak itu pada qalil wa mra'atak qad taqaddama bayanu, telah berlalu. Ya, mengenai sekarang mengenai istisna munqati. Hijaziyun yujibu nasab, nasab pada masalah apa? Tam ghairu mujab. Kalau mujab, tam mujab semua sepakat wajib nasab. Ya, Hijaziyun mewajibkan nasab. Fa yaqulu masalan ma fiha ahadun ila himar. Himaron. Nah, ini wajib nasab. Karena himar bukan bagian dari ahadun. Walugatuhum hiya al-husha. Lugah ibadah Hijaz itulah yang paling fasih. Wabihaja tanzilu. Dengan inilah terdapat ayat Al-Quran. Al-Qur'an kal ayati allati dzakaraha al-musannif, seperti ayat yang dibawakan oleh musannif. Malahum bihi min ilmin ila tiba'adzan. Ya, karena itiba'adzan bukan bagian dari ilmu. Ya. Faqat ajma'ati sab'atu 'ala nasbi itiba'adzan 'ala al-istisna. Karena itiba'adzan bukan bagian dari ilmu. Ilmu yang malahum bihi min ilmin, ya. Baik. Ilmin itu mubtada muakhar. Karena minnya di sini ya. Malahum ilmun gitu. Ya. Ya. Min itu harfu silah aja dan taukid. Malahum ilmun illa tiba'adzan. Illa tiba'adzan. Ya. Ala al-istisna tanbihun laisa wujubu nasbihi indal hijaziyin fahasbu bal indal jumhuril arab kama afadahu ibnu aqilin. Bukanlah wajib nasabnya, nasabnya istisna munqati ini yang ghairu mujab menurut hijaziyin fahasbu dan seterusnya hijaziyin saja, bukan. Ya, bahkan menurut jumhur orang-orang Arab sebagaimana diberitahukan oleh Ibnu Aqil. Taib subhanakallahumma wa bihamdika.